seperti mereka ingin dicinta dan disayang ibu. Aku ingin seperti mereka, bahagia karena ada ibu. Ibuku merindukan di waktu engkau membelai diriku, ibu. Namun ibu telah tiada, ibu tinggal cerita. Mengingat ibu yang telah